Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, kembali kita bertemu. Dan alhamdulillah ini merupakan suatu hal yang sangat membanggakan hati kami, dapat kembali bersilaturahmi dengan para pendengar dimanapun Anda berada, untuk bersama-sama kita mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Untuk memahami kajian ini secara lebih mendalam, nantinya bersama kita di studio sudah hadir para narasumber kita yang sangat ahli dalam dan pakar dalam bidangnya masing-masing. Pada kesempatan hari ini kita sudah memasuki ayat 171 dari surat Al-A'raf yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izna taqnal jabala fawqahum ka'annahu zullatun wa zannu annahu waqi'un bihim khuzu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan ingatlah ketika kami mengangkat bukit ke atas mereka seakan-akan bukit itu naungan awan, dan mereka menduga bahwa bukit itu akan jatuh menimpa mereka. Dan kami katakan kepada mereka, peganglah dengan teguh apa yang telah kami berikan kepadamu, serta ingatlah selalu atau amalkanlah apa yang tersebut di dalamnya, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Para pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, pembicaraan kita tentang ayat 171 ini adalah di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita suatu informasi di mana rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Bani Israel ternyata mengandung suatu ancaman terhadap mereka. Di mana dijelaskan dalam keterangan awal ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran wa iznataqnal jabala fawqahum, ketika kami mengangkat bukit itu di atas mereka seakan-akan seperti naungan buat mereka supaya jangan kepanasan, akan tetapi ternyata itu malah membuat mereka menjadi takut. Inilah sebabnya kenapa orang-orang Bani Israel ketika mereka bersujud, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, mereka sujud tidak seperti yang dilakukan oleh umat Islam dalam salat. Kalau kita sujud maka kening kita sempurna di atas tanah itu, mata kita juga mengarah ke tanah. Tetapi orang-orang Yahudi atau Bani Israel, khususnya pada masa Nabi Musa alaihissalam, ketika mereka bersujud mereka agak mereng ke kanan, ya, memandang sedikit ke atas. Kenapa? Karena ketika bukit atau gunung itu diangkat di atas mereka seakan-akan seperti naungan awan, mereka menganggap itu sebagai suatu azab yang suatu waktu bisa menimpa mereka. Inilah perbedaan sujudnya antara umat Islam dengan orang-orang Bani Israel. Kita sujud dalam keadaan sempurna, kening di tanah, sedangkan mereka bersujud separuh saja keningnya ke tanah, sedangkan bagian mata lain melihat ke atas, takut-takut kalau ternyata gunung yang menjadi naungan mereka supaya tidak kepanasan ternyata itu ambruk dan jatuh menimpa mereka. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita sudah hadir para narasumber kita yang kita harapkan masukannya. Silakan Ustaz. Ya, ini kita melihat dari firman Allah wa idza nataqna. Dari kita menyebutkan ayat ini terasa sangat ringan sekali. Ya. Artinya apa? Mempunyai pengaruh dalam azab yang Allah ingin berikan kepada Bani Israel itu, bahwasanya gunung yang dicabut itu, gunung yang diangkat tersebut, itu sangat ringan bagi Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya dengan ayat yang terdahulu, yaitu surat dalam surat Al-Baqarah, dengan mengatakan bahasanya dengan rafa'a, artinya mengangkat. Sedangkan natakna ini artinya mencabut, arti yang sesungguhnya. Jadi ada tiga proses ini. Pertama mencabut, kedua mengangkat, ketiga membayangi. Kalau seandainya yang membayangi kita itu awan, itu adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena awan berada di atas kepala, di atas tinggi kepala kita, kan begitu. Tapi ketika yang membayangi itu adalah gunung yang dicabut, itu adalah merupakan azab yang Allah datangkan kepada mereka. Maka disinilah arti sejarah dari beribadahnya Bani Israel itu yang mana sujudnya itu atau pipinya itu selalu di sebelah kanan atau sebelah kiri, tapi matanya tetap melihat ke atas, karena dari sinilah mereka itu asal dari beribadahnya mereka. Padahal ini adalah merupakan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah mereka menyampaikannya kepada umat-umat yang sekarang ini. Padahal itu asal katanya adalah ketika Allah ingin memberikan azab kepada mereka, yang mana gunung itu dicabut dan sampai di atas mereka, wa dhannu annahum waqi'un bihim. Kira-kira kata-kata dhannu ini kan kalau kita persen kan mungkin hampir 75%. Jadi sehingga memang betul mereka merasakan seakan-akan akan jatuh gunung tersebut. Begitulah saking takutnya mereka. Maka ketika saking takutnya mereka itu, Allah mengatakan khudzu ma atainakum, masih ada banyak kasih sayang Allah kepada mereka. Ambillah ini. Apa yang diambil? Yaitu apa yang sudah diberikan kepada mereka, apa yang sudah didatangkan kepada mereka, yaitu apa? Taurat kalau untuk kitab suci pada masa Nabi Musa dahulu, yang harus dipegang oleh Bani Israel tersebut. Tapi kenyataannya setelah kejadian itu malah mereka berbalik dari apa yang sebelumnya mereka sudah meyakini dengan hal yang dengan sebab sudah Allah turunkan kepada mereka azab. Begitulah Bani Israel itu ketika mendapatkan azab baru mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sudah melalui beberapa tahap azab itu, sudah tidak mengingat mereka lagi, bahkan mereka berani melawan Allah lebih daripada itu. Iya, ini ada satu pertanyaan kepada Ustaz Jainal, Ustaz. Saya masih belum mengerti benar, ketika Allah mengangkat gunung ini untuk melindungi mereka dari panas, tapi seakan-akan mereka menganggap mereka ketakutan ketika rahmat itu dipahami sebagai suatu azab. Apakah pengangkatan gunung ini sebagai rahmat dari Allah, ataukah sebagai azab dari Allah, ataukah ini hanya sekedar sebuah usaha dari Allah untuk memaksa mereka agar kembali kepada ajaran-ajaran kebenaran? Iya, yang diberikan oleh Ustadz Perdana merupakan tiga alternatif. Maka sebenarnya ketiga-tiganya saling terkait gitu. Dan jawaban yang ketiga itu mungkin yang lebih tepat, bahwa ini adalah pelajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka kembali sebagaimana yang disebutkan pada ayat sebelumnya, yaitu la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada ajaran yang benar. Maka kembali kepada ajaran yang benar itu pun di sini juga ditegaskan kembali, yaitu khuzu ma'atainakum biquwah, yaitu kalau mau kembali kepada ajaran yang benar, ambillah kitab suci itu dengan kuat. Ambillah karena Bani Israel tentu saja kepada pelajari Taurat dan amalkan pelajaran itu, Taurat itu dengan baik. Maka di sini merupakan pemahaman dari bahwa diangkatnya gunung itu sebagai pelajaran supaya mereka kembali kepada pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berujung pada takwa itu, la'allakum tattaqun. Iya, ada tambahan dari Ustaz Andi? Iya, kalau saya melihat bahwa ini semacam katakanlah ancaman begitu ya, lebih kepada itu, karena sebenarnya mereka tahu bahwa gunung itu kalau tidak ditahan oleh kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimpa mereka begitu. Dan Syekh Mutawalli Syarawi menariknya malah menjelaskan begitu panjang lebar tentang hukum gravitasi bumi di dalam tafsirnya ini, menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keesaannya dan kekuasaannya mampu menahan sesuatu agar tidak terjatuh, tetapi ada juga benda-benda tertentu yang akan terjatuh. Nah, kalau kita melihat dalam kaitan antara ayat 171 dengan ayat sebelumnya yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, karena banyak sekali dari orang-orang Yahudi itu yang melakukan pengrusakan, ya, dan sifat mereka yang sombong, yang angkuh dan keras kepala itu sehingga mereka meninggalkan kitab suci mereka, Taurat, dan merubahnya, melakukan tahrif, tabdil, dan sebagainya. Dan apalagi untuk menegakkan sholat, maka mereka jauh dari semuanya itu. Nah, ketika mereka dipaksa atau terpaksa katakanlah untuk melakukan ibadah itu, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkatkan gunung ke atas kepala mereka, mereka melihat bahwa seakan-akan itu adalah sesuatu azab yang sebentar lagi akan diturunkan Allah Subhanahu wa taala atas diri mereka. Jadi ini gambaran dari kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, orang yang sudah menyadari bahwa dirinya itu bersalah, sehingga orang berbuat baik kepada dirinya pun dia akan menganggap bahwa orang itu akan mencelakakan dirinya. Artinya sudah muncul di dalam dirinya itu sikap sakwa sangka. Nah, kita ketahui bahwa orang Yahudi ini adalah orang yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka menyadari kalau sebentar lagi azab Allah itu akan turun atas diri mereka. Sehingga sekalipun Allah menurunkan rahmat kasih sayangnya kepada mereka, ternyata mereka menanggapi hal itu dengan sesuatu yang sebaliknya. Nah, kita melihat saat sekarang ini juga ada orang-orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala rahmat kepada dirinya, malah dia menganggap bahwa itu adalah sesuatu hal yang azab bagi dirinya. Inilah orang-orang yang tidak mengerti bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Contohnya orang-orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala penyakit misalnya. Tidak semuanya penyakit itu adalah sesuatu yang tidak baik, bahkan itu adalah sesuatu rahmat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berkunjung kepada salah seorang sahabatnya, dia mengatakan tahurun insyaallah, semoga kamu menjadi orang-orang yang bersih kembali, karena penyakit itu sendiri adalah sesuatu yang menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi yang perlu dibangun, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, terhadap Allah Subhanahu wa taala kaitannya dengan ayat yang lalu, adalah bagaimana kita membangun hubungan kita kepada Allah itu dengan husnuzan, berbaik sangka bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan menurunkan rahmatnya, dan Allah itu akan menerima taubat kita, dan Allah Subhanahu wa taala itu akan mengampunkan dosa-dosa kita sebanyak apapun dosa kita, selama kita memang benar-benar ingin kembali kepadanya. Bukan seperti orang-orang Yahudi yang mereka selalu mengatakan sayughfaru lana, seperti yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, nanti kami akan diampuni, tetapi apa yang mereka lakukan jauh sekali dari apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu ya, kalau saya melihat dari sisi lain, ayat yang kita kaji 171 dari surat Al-A'raf ini adalah bahwasanya metode yang Allah berikan kepada kita, khususnya bagi orang-orang yang ingin memberikan nasihat atau orang-orang yang berdakwah, tidak saja Allah, dari ayat ini tidak saja Allah menakuti, tapi Allah juga memberikan suatu solusi supaya kita ikut dan berjalan dan berada di naungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, jangan saja kita menakuti orang dengan nasihat-nasihat kita itu, karena kalau kita menakuti orang itu bagaikan gunung yang berat untuk dipikul. Maka kata ada pepatah dengan artian nasihat itu memang berat, maka jangan berikan dia menjadi gunung untuk dipikul, dan jangan jadikan dia bahan untuk debat kusir. Dan dalam hal yang lain juga, hakikat itu memang pahit. Kenyataan kita hidup di dunia ini, realitanya itu memang kita pahit kita hadapi. Maka bantulah dia dengan lisan yang manis. Iya, satu pertanyaan ini mungkin kepada Ustaz Jenal. Kalau kita kaitkan dengan kondisi kita sekarang ini, sebenarnya ayat ini menggambarkan hal itu. Ketika Allah mengatakan khuzu ma atainakum biquwah, peganglah kitab Taurat itu dengan kekuatan penuh. Artinya pelajari dengan semaksimal mungkin. Iya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk semaksimal mungkin berpegang kepada Al-Qur'an, mencurahkan segala perhatian dan usaha kita untuk menggali kandungan-kandungan makna yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Tapi kalau kita perhatikan Ustaz, sekarang ini ternyata keadaan jauh berbeda. Ketika yang mempelajari Al-Qur'an sekarang ini ternyata yang membaca ya Al-Qur'an itu dipelajari oleh orang-orang yang sudah tua. Ya, sedangkan sebenarnya itu harus dimulai dari sejak usia dini. Ketika sekolah-sekolah tahfiz sekarang ini yang memberikan pendidikan gratis, makan gratis, ternyata malah sepi dari para siswa-siswanya. Bagaimana pandangan Ustaz tentang kondisi ini? Iya, kita sungguh sangat menyedihkan dan menyayangkan, karena memang mayoritas umat Islam Indonesia sebagai umat Islam terbesar di dunia itu memahami Islam itu hanya sebatas kulitnya saja. Yeah. Bahkan yang lebih menyedihkan, masih ada masyarakat Muslim memahami bahwa ketika anaknya di TK Iqra sudah tamat Iqra 6 itu berarti sudah selesai Al-Qur'an. Sudah selesai. Sudah selesai. Udah yang 30 juz itu sudah khatam lah menurut dia. Jadi tidak perlu lagi melanjutkan kepada tingkat ibtidaiyah atau mendalami Al-Qur'an lebih jauh lagi. Nah, ini tentu saja pemahaman yang sangat salah dan sangat tidak bijaksana. Bagaimana dia akan terus mengajarkan anaknya untuk tampil menjadi advan dalam bahasa Inggris, tapi untuk membaca Al-Quran cukup khatam Iqra. Yeah. Ini tentu saja pemahaman yang sangat salah. Apalagi kita lihat di dunia ini, jauh ke depan umat Islam tidak akan menjadi apa-apa kalau dia tidak berpegang teguh pada Al-Quran. Baiklah para pendengar rahimakumullah, penutup dari keterangan Ustaz Janal tadi itu seharusnya membuka kesadaran kepada kita bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kita untuk berpegang kepada Al-Qur'an bila kita ingin sukses di dalam kehidupan ini. Artinya adalah yang harus kita pahami dengan baik, bila kita ingin hidup baik di dalam kehidupan ini, maka peganglah Al-Qur'an dengan sebaik-baiknya. Bila anak-anak kita ingin tampil menjadi generasi masa depan yang sukses, sukses di dalam karir, sukses di dalam kehidupan, sukses di dalam kehidupan rumah tangga, maka sekali lagi kembali saja kepada Al-Qur'an dan berusaha untuk memahami Al-Qur'an dengan sebaik-baiknya. Insyaallah tidak akan pernah rugi orang yang berpegang kepada Al-Qur'an, tidak pernah rugi orang yang membaca Al-Qur'an, dan tentu tidak akan pernah rugi orang yang berusaha untuk menggali kandungan-kandungan yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.